saat bulan lalu penuh sanjungan kata merayu, syair dan pantun tersusun indah sayang, bagaikan saja fatwa pujangga. Suratmu memuja diriku, kata-katamu seperti tulus sekali. Aku tersanjung, terkesan indah bahasamu tersusun. Kau tulis khusus hanya untuk aku, tapi sayangnya kenyataannya ku sudah tahu kau duakan aku. Meresahkan, mengenaskan, menyakitkan, yeah. Tapi rayuanmu bagaikan nada fatwa pujangga. Jika kau tak mencintai diriku, apalah artinya suratmu? Menipuku, aku setia padamu, aku setia padamu. Tapi saya